Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فصل في أوليات عثمان فصل tentang awal-awal yang dilakukan oleh Uthman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sudah pernah membahas Abu Bakar, apa saja yang merupakan awal pertama dilakukan oleh Abu Bakar. Demikian pula Umar, dan sekarang Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, huwa awwal man aqta'a al-qata'i' wa awwal man hamal hima. Dialah yang pertama menghususkan ternak-ternak zakat, dipelihara secara khusus. Wa awwal man hamal hima, dan beliau pula yang pertama membatasi hutan-hutan lindung atau batas-batas milik negara. Wa awwalu man khalfadha sawtahu bitakbir, dan juga beliau adalah yang pertama khalfadha bitakbir, dalam keadaan dia mengucapkan takbir tidak dengan keras, sehingga disambung oleh yang di belakangnya dengan suara mereka. Wa awwal man khalaqal masjid, dan beliau pertama yang pertama membangun masjid. Dulu masjid hanya di batas-batas saja. Begitu. Atapnya rumbai. Rumbai ini pun tidak seluruhnya, hanya bagian depan saja sedikit dengan tiang-tiang. Rumbai itu daun-daun kurma. Baik. Yang pertama membangunnya sebagai layaknya sebuah bangunan adalah Uthman ibn Affan. Wa awwalu man amara bil adhanil awwal fil jum'ah, dan beliau juga yang termasuk orang pertama mengadakan azan pertama di hari Jumat. Ketika ditanya mengapa perlu azan pertama, beliau memberikan alasannya bahwa manusia sudah semakin banyak. Kalau kita mengumandangkan azan satu saja ketika khatib naik mimbar, niscaya mereka semua banyak yang akan terlambat karena tidak mendengarkan azan, karena terlalu jauh, atau karena begini atau karena begitu. Maka beliau memerintahkan azan pertama di pasar-pasar. Maka mereka pulang untuk bersiap-siap. Mandi, ganti pakaian, pakai minyak wangi, ke masjid. Setelah datang di masjid, dikumandangkan lagi azan kedua yang sudah masuk waktu. Barakallahu fiikum. Ini yang disebut dengan sunnatul khulafa ar-rasyidin, sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Ikhwan ibn a'azakumullah, pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa ini sunnatul khulafa rasyidin. Beberapa pendapat ulama yang lain berkata, kalau dulu suaranya tidak nyampe, ke pasar-pasar, ke penjuru-penjuru Madinah, karena manusia sudah semakin banyak dan tidak ada mikrofon, tidak ada pengeras suara, sehingga mereka tidak mendengar. Adapun sekarang, setelah ada pengeras suara, setelah ada mikrofon dan sebagainya, maka tidak perlu lagi untuk mengadakan azan pertama. Itu pendapat ulama yang lain. Karena ilatnya adalah nyampe. Wal hukmu yajuru ma'a illatihi. Sedangkan hukum itu berjalan bersama ilatnya, bersama alasannya. Kalau alasannya nyampe, alhamdulillah, dengan Allah takdirkan di masa kita ada pengeras suara, nyampe kepada seluruh rumah-rumah kaum muslimin, walhamdulillah. Karena ilatnya sudah tidak ada, maka hukumnya pun sudah tidak ada lagi. Tidak dianjurkan lagi untuk pakai azan pertama, kata mereka, para ulama tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab bahwa ilatnya bukan hanya suara tidak terdengar. Ada ilat lainnya, bahwa Jumat itu manusia perlu sekian perkara untuk dilakukan, tidak seperti duhur-duhur di hari lain. Contohnya, disuruh untuk mencukur semua bulu kemaluannya, bulu ketiaknya, mencukur atau menggunting kuku-kukunya, disunahkan untuk mandi, sedangkan duhur-duhur yang lain tidak disuruh mandi. Tetapi Jumat disuruh mandi dengan wajib. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap muhtalim. Muhtalim artinya orang yang sudah dewasa. Rawahu Sab'ah. Sehingga beliau berpendapat tetap sunnah adzan pertama di hari Jumat, agar memberikan waktu untuk mereka kaum muslimin bersiap-siap Jumat untuk mandi, bercukur, menggunting kuku, memakai minyak wangi dan seterusnya. Sehingga dia datang ke masjid di hari Jumat berbeda dengan datang ke masjid di hari-hari lainnya. Barakallahu fikum, kata beliau rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ala kulli hal, yang jelas ini kita pelajari bahwa itu dilakukan oleh Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, dan ada jarak antara azan yang kedua dengan azan yang pertama. Apa manfaatnya kalau azan pertama dan kedua waktunya sama, cuma beda 5 menit? Al-faedah. Azan pertama itu misalnya jam 11. Sehingga kok jam 11 azan? Oh iya, hari Jumat. Dia pulang mandi segala macam, bersih-bersih diri, cukur-cukur segala macam, gunting kuku, ke masjid dalam keadaan sudah melaksanakan semua sunnah-sunnah. Dan qadarullah, saya pernah ngalami. Dengan izin Allah, dengan takdir Allah, saya pernah ngalami lupa kalau hari itu hari Jumat. Terdengar azan, sebagaimana biasanya sehari-hari, kalau terdengar azan langsung ke masjid. Azan langsung ke masjid. Hari itu juga begitu dengar azan, saya ke masjid. Wudu, berangkat ke masjid. Kok sepi? Saya lihat, astagfirullah, masih jam 11. Oh, hari Jumat. Saya pulang ke rumah. Pagi, mandi, bersih-bersih, bisa melaksanakan semua sunnah-sunnah tadi, baru kembali. Itu diantara hikmahnya. Dan itu pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sehingga, kalaupun ada azan pertama dan azan kedua, harus ada jarak yang kira-kira cukup untuk siap-siap mandi, mencukur bulu kemaluan, mencukur, mencabut bulu ketiak, menggunting kumisnya, kemudian apalagi, menggunting kuku dan seterusnya. Wa qala Imam Suyuti rahimahullah, wa huwa awwalu man razaqa al-muadzinin, dan beliau pula yang pertama menggaji para muadzin. Ini para muadzin diberi rezeki oleh negara, oleh negara sebagai pegawai negeri muadzin itu. Wa awwalu man irtajja 'alaihi fil khutbah, dan termasuk orang yang pertama berkhutbah dalam keadaan terbata-bata, tidak lancar, karena beliau bukan ahli dalam berkhutbah. Faqala, maka berkata Utsman bin Affan, ayyuhan nas, inna awwalu markabin sa'ab, wahai manusia, sesungguhnya yang pertama naik ke mimbar akan susah, akan sulit. Wa inna ba'dal yaumi ayyaman, dan setelah hari ini akan datang hari-hari lain. Wa in a'ishta'tikumul khutbah, dan aku kalau hidup nanti engkau akan lihat khutbah yang sesungguhnya, ala wajhiha, yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Wa ma kunna khutaba, karena aku ini dan kami ini orang-orang Arab ini bukan ahli-ahli dalam khutbah. Wa sayu'allimuna Allah, dan Allah akan mengajari kami. Katanya di dalam riwayat Al-Waqidi. Hanya saja riwayat Al-Waqidi ini lemah, dan bahkan dikatakan fi isnadihi Al-Waqidi wa huwa matruk. Di dalam rawinya ada Al-Waqidi, dan Al-Waqidi ini matruk, ditolak hadisnya, tidak diterima hadisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Apalagi kita tahu bahwa justru orang-orang Arab adalah ahli-ahli berpidato, ahli-ahli berbicara. Bahkan di antara seni yang sangat masyhur di kalangan Arab saat itu adalah seni syair dan bahasa. Seni bahasa dan syair. Sehingga kalau mereka akan berbicara suatu masalah, mereka bisa berbicara dengan berbagai macam keindahan. Dengan arud, dengan qafiyah, dengan itukan, ketukan-ketukan suku katanya, dan diakhiri dengan huruf yang sama. Itu barakallahu fikum keindahan bahasa Arab. Sebagaimana ucapan yang dikenal dari Qus ibn Sa'idah yang pertama mengucapkan amma ba'du, yang kemudian Rasulullah SAW mentakrir bahwa yang demikian benar, bagus. Padahal itu jahiliyah. Yani di masa jahiliyah. Man asha mat, wa man mata fat, wa kullu ma huwa atin at, laylun daj, wa naharun saj, wa nujumun datu abraj. Menceritakan tentang alam ini betapa sempurnanya, betapa bagusnya, sampai kemudian amma ba'du, setelah memuji Allah dengan memuji ciptaan-ciptaannya, kemudian mengatakan amma ba'du. Nah, kembali kepada kitab. Qala akhraja Ibn Sa'ad, wa awwalu man qaddama al-khutbah fil 'idi 'ala as-salah, dan beliau pula katanya yang pertama memajukan khutbah sebelum salat Id di hari raya. Ini juga riwayat yang salah. Mengapa? Karena orang pertama yang mendahulukan khutbah dari Idul, dari salat Idnya, adalah Marwan ibn Hakam dari Bani Umayyah. Salat Id ketika imam datang, apa dulu? Salat dulu apa khutbah dulu? Hah? Naam. Khutbah dulu apa salat dulu? Salat dulu, datang salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Salat takut. Setelah selesai dari salat Id baru berkhutbah. Itu pun Rasulullah SAW masih berkata, "Faman yurid an yabqa falyabqa, faman yurid an yajlis fayajlis, wa man yurid an yansarif falyansarif." Siapa yang mau duduk silakan duduk, dan siapa yang mau pergi silakan pergi. Sehingga beberapa orang, beberapa wanita pulang duluan ke rumahnya mempersiapkan untuk suaminya. Suaminya selesai mendengarkan khutbah sudah disiapkan ketupatnya dan sebagainya. Ya dulu enggak ada ketupat. Barakallahu fiikum. Perhatikan di footnote-nya. Footnote-nya agak panjang. Footnote nomor 5. Footnote nomor 5. Qad ikhtalafa al-ulama'u fi awwali man qaddama al-khutbah fil 'eidain. Telah berselisih para ulama, siapa orang pertama yang mendahulukan khutbah daripada salat pada hari raya. Qala al-Hafiz fil Fath, berkata al-Hafiz yakni Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ikhtalafa fi awwali man ghayyara dhalik. Diperselisihkan siapakah orang pertama yang membalik, yang merubah khutbah dulu baru salat karena takut ditinggal manusia. Fariwayah Tariq bin Shihab an Abi Sa'id 'inda Muslim sharihah. Lihat riwayat Tariq bin Shihab dari Abi Sa'id 'inda Muslim, dalam riwayat Muslim sharihatun, tegas di sana, fi annahu Marwan, bahwa itu adalah Marwan. Dikasih garis atas merah atau dikasih stabilo, karena ini penting, jangan sampai kalian salah paham dikira Utsman bin Affan yang membaliknya. Yang harusnya salat dulu summal khutbah, dibalik, khutbah dulu summa salah. Ini jelas-jelas membalik ajaran Nabi kan? Apa namanya? Bid'ah. Maka barakallahu fikum. Dalam riwayat Muslim dari Tariq bin Shihab disebutkan dengan tegas bahwasanya itu adalah Marwan. Bahkan saking terkenalnya riwayat ini, saking sahihnya dan masyhurnya, bid'ahnya dikenal dengan bid'ah Marwaniyah. Bid'ah Marwaniyah. Apa saja bid'ah Marwaniyah? Bid'ah Marwaniyah ada 3. Yang pertama, menukar sholat dengan khutbah pada hari raya. Karena dalam tanda petik ya, tidak laku, tidak suka manusia kepada Marwan. Sehingga setelah sholat, begitu berdiri khutbah, pada bubar manusia. Pada bubar manusia, tinggal sedikit saja. Maka dia katakan, tahun depan khutbah dulu, baru sholat. Maka begitu mereka datang berkumpul, khutbah. Setelah khutbah, sholat. Mereka gak bisa pergi. Mengapa? Menunggu sholat. Ini bid'ah Marwaniyah. Yang kedua adalah menambah jumlah tangga di dalam mimbar. Mimbar Nabi hanya 3 tingkatan saja. 1, 2, 3. Beliau berdiri di yang kedua, duduk di yang ketiga. Baik. Kemudian Marwan menganggap kurang tinggi, karena manusia makin banyak, maka dia tambah lagi, dia tambah lagi, dia tambah lagi. Baik, ini bid'ah Marwaniyah. Yang ketiga, Allahu Ta'ala a'lam, seingat saya adalah pakaian tipis. Yang kemudian ditegur oleh seorang sahabat, ditarik bajunya Marwan. Ya Marwan, tidakkah kau lihat bahwa baju ini bajunya orang fasik? Sama tipis sekali sehingga terlihat dalamannya. Ini barakallahu fikum, dalaman maksudnya pakaian dalam. Maka ini riwayat yang disebutkan tadi adalah dhaif, yang sahih adalah Marwan. Kama taqaddam fil babi qablahu Wa qila bal sabaqahu ila dalika Utsman. Ada juga yang berkata bahwasanya didahului oleh Utsman sebelum itu. Wa rawa Ibnu al-Mundhir bi isnadin sahih ila al-Hasan al-Basri qala awwalu man khataba qabla as-salah adalah Utsman. Shala bin nasi thumma khatabahum. Ya'ni 'ala al-'adah. Fa ra'a nas lam yudriku as-salah fa fa'ala dhalik. Kemudian melihat manusia tidak sempat mendapatkan sholat, maka beliau tunda sholatnya setelah khutbah. Ada riwayat dari Hasan al-Basri, disebutkan riwayatnya di sini dari Ibnu al-Mundhir, bahwa sebelum Marwan ada Utsman yang melakukan, tetapi alasannya berbeda. Disebutkan alasannya di sini bahwa ketika Utsman sholat id kemudian khutbah, ternyata ketika khutbah berdatangan manusia, belum sempat sholat, saking banyaknya jumlah manusia saat itu. Maka beliau tunda sholatnya dengan cara berkhutbah dulu sampai mereka kumpul, baru kemudian sholat. Berbeda dengan Marwan yang tidak laku, maka dipaksa harus duduk supaya menunggu sholat. Qala fara'a nas yaktub qabla shalah wa hadhihi al-illa ghair allati i'talla biha Marwan. Ini juga perlu dicatat atau dikasih tabilo oleh kalian. Wa hadhihi al-illa ghair allati i'talla biha Marwan. Alasan ini berbeda dengan alasan Marwan. Berbeda dengan alasan Marwan. Lianna Utsman ra'a maslahatul jama'ah. Utsman melihat kemaslahatan orang-orang yang tertinggal, kasihan mereka yang jauh-jauh datang terlambat. Karena sekian banyak orang bahkan ada di sekitar Madinah yang jauh-jauh, semua sholatnya bersama di situ, sehingga membutuhkan perjalanan. Maka beliau lambatkan sholatnya dengan cara khutbah dulu agar menunggu mereka datang. Fahadhihi illah ghaira allati i'talla biha Marwan. Berbeda dengan apa yang dialasankan atau yang dijadikan alasan oleh Marwan, tidak sama. Kalau bicara mana yang lebih sahih riwayatnya, yang tadi Muslim riwayatnya, barakallahu fikum. Yang di sini bukan, jelas di bawahnya. Wa in sahha, kalaupun sahih, maka kita katakan alasan Marwan, alasan Utsman tidak seperti alasan Marwan, berbeda. Baik, cukup sampai di sini. Footnote-nya kembali ke atas lagi. Kembali kepada ucapan Imam Suyuti rahimahullahu taala. Wa awwalu man fawwada ila an-nasi wa ikhraj zakatihim. Dan beliau pula orang yang pertama menyerahkan pada manusia masalah pengeluaran zakat-zakat mereka. Artinya menjadikan petugas-petugas khusus sebagai petugas zakat yang diperintahkan oleh Utsman. Wa awwalu man waliyal khilafah fi hayati ummi. Dan juga beliau adalah orang pertama yang menjadi khalifah dalam keadaan ibunya masih hidup. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, ibunya sudah wafat. Umar bin Khattab menjadi khalifah, ibunya sudah wafat. Utsman orang pertama yang menjadi khalifah dalam keadaan fi hayati ummi, di dalam masa ibunya masih hidup. Wa awwalu man ittaqada sahibu syurtah. Dan juga beliau, Utsman bin Affan, adalah orang pertama yang mengadakan angkatan tersendiri, yaitu syurtah. Dulu di zaman Abu Bakar, zaman Umar, sebagaimana di zaman Nabi, hanya pasukan perang. Pasukan perang itu tugasnya untuk berperang melawan serangan dari luar. Tapi untuk di dalam negeri, ada penjahat, ada pencuri, ada perampok, ada pembunuh dan sebagainya, siapa yang ngurusi? Biasanya kalau di Indonesia sekarang kan polisi yang berperang keluar, TNI, tentara. Kalau di dalam apa? Polri. Nah, yang pertama mengadakan angkatan sejenis polisi di dalam kota, di dalam negeri adalah Utsman ibn Affan. Wa awwalu man ittakhadha al-maqsurah fil masjid khaufan an yusibahu ma asaba Umar wa hadha ma dzakarahu al-askari. Qal awwalu ma waqa'a ikhtilaf bainal ummah fa khata ba'dhum ba'dan fi zamanihi fi asya'i naqamuha alayhi wa kanu qabla dhalika yakhtalifuna fil fiqh wa la yuqti ba'dhuhuma ba'dan. Beliau juga awwalu man ittakhadha al-maqsurah, beliau yang pertama membuat tempat khusus di masjid. Khaufan an yusibahu ma asaba Umar, khawatir akan terjadi sesuatu yang menimpa Umar. Apa yang menimpa Umar? Dibunuh. Yang menimpa Umar, dibunuh. Maka supaya tidak terjadi, maka ada tempat khusus untuk imamnya. Bukan mihrab yang disembunyikan di dalam, bukan. Tetapi yang terjaga, terlindung dari orang lain. Barakallahu fiikum. Disebutnya dengan maqsur. Maqsur itu seperti tutupan. Seperti sesuatu yang menutupi. Nah, begitu. Terlindung. Nah, tetapi tetap terlihat beliau di dalamnya. Dikatakan maqsurah. Demikian yang disebutkan oleh Al-Askari. Wa awwalu ma waqa'a ikhtilaf bainal ummah fa khatta ba'dhum ba'dha. Dan di zaman Utsman juga awal pertama terjadi perselisihan yang sampai saling menentang, sampai saling menyalahkan, salah menyalahkan dan seterusnya. Artinya, adapun di zaman sebelumnya hanya berselisih masalah fikih, ini rajih, ini marjuh, ini pendapat yang saya anggap rajih, itu pendapat yang saya anggap marjuh, cukup. Tetapi di zaman Utsman sudah sampai saling salah menyalahkan dan kemudian saling berkelompok. Maksudnya barakallahu fikum, awal terjadi fitnah di zaman Utsman. Dan bukan salah Utsman. Karena memang qadarullah, banyak orang-orang yang baru masuk Islam, banyak orang-orang yang tidak mengerti ilmu, banyak orang-orang sebagaimana Ali bin Abi Thalib, karena beliau di zaman setelah Utsman lebih banyak lagi pertikaian, perselisihan, bahkan peperangan. Kemudian ada yang bertanya kepada Ali radhiyallahu taala anhu, wahai khalifah, wahai Ali, mengapa di zamanmu kacau begini? Dulu zaman Abu Bakar aman, di zaman Umar aman. Kenapa di zamanmu banyak pertumpahan darah, banyak pertikaian? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Lihat jawaban cerdas dari beliau radhiyallahu taala anhu. Karena di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, rakyatnya seperti aku. Rakyatnya seperti aku. Tetapi di zamanku, rakyatnya seperti kamu. Siapa kamu tadi? Yang baru-baru, yang gak ngerti fikih, gak ngerti agama, yang baru belajar, yang baru masuk Islam. Barakallahu fikum. Qudu baqiya min awailihi annahu awwalu man hajar ila Allah bi ahlihi min hadhihi al-ummah kama taqaddam. Tersisa pula awaliyah Utsman bahwa beliau adalah orang yang pertama hijrah ke Habasyah membawa keluarganya seluruhnya. Utsman. Jangan lupa itu juga awaliyah beliau, hanya saja sebelum jadi khalifah. Termasuk awaliyah beliau yang pertama hijrah membawa keluarganya seluruhnya. Wa awwalu man jama'a an-nas 'ala harfin wahidin fil qira'ah. Juga ini penting dan jasa besar khalifah Utsman, yaitu orang pertama yang menyatukan huruf-huruf dialek Al-Qur'an. Al-Qur'an tadinya dibaca dengan dialek masing-masing. Qabilah Bani Fulan membaca dengan dialeknya sendiri, Qabilah Bani Alan membaca dengan dialeknya sendiri, Qabilah Bani Tai membaca dengan dialek Tai-nya. Sampai Utsman khawatir. Aku khawatir mereka akan saling membanggakan dialeknya masing-masing. Quran turun kepada Rasulullah SAW dan beliau Quraisy, maka satukan seluruh qiraah dengan dialek Quraisy. Dikumpulkan, disalin dialek Quraisy, disebarkan, dan semua catatan-catatan yang bukan dengan dialek Quraisy bakar. Itu jasa Utsman Ibn Affan, dan itu yang pertama dilakukan oleh Utsman. Dikeluarkan pula oleh Ibn Asakir dari Hakim Ibn Abbad Ibn Hadith, dia berkata, awal munkarin zahara bil Madinah hina fadat ad-dunya wantaha samnan nasi wa tayran al-hamam wa ramyu 'ala al-jalahiqat fasta'mala 'alayha Utsman min bani Lais sanat 8 min khilafatihi faqassaha wa kassara al-jahaliqat. Baik, mau dijelaskan tapi riwayatnya munqati', riwayatnya terputus, tidak sahih. Boleh disebutkan kemunkaran yang pertama terjadi di Madinah. Hina fadatid dunya, ketika dunia sudah mulai rusak, ketika samin-samin manusia sudah mulai habis dan seterusnya. Tayaran al-hamam waryamu ala al-jalahiqat fasta'amala alaiha Utsman min bani Lais sanat 8. Kemudian Utsman memberikan atau menjadikan satu pemimpin di sana yang bernama Lais, atau seorang dari bani Lais. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu juga sama dengan sebelumnya, kalaupun sahih, bukan salah Utsmannya, karena masyarakat saat itu sudah banyak yang baru-baru muncul. Yakni baru masuk Islam, baru kenal Islam, atau baru gede, pemuda-pemuda yang tidak kenal sahabat, ini yang sering merusak. Kebanyakan mereka ekstrim dan kebablasan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pernah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya engkau wahai Umar adalah pintunya fitnah. Maka Umar kaget, aku ya Rasulullah pintunya fitnah pertikaian? Iya. Ya Rasulullah, aku punya pertanyaan. Apakah pintunya terbuka atau pintunya didobrak? Kata Allah, bahkan didobrak, bukan dibuka. Alhamdulillah. Utsman paham, karena beliau abqari. Abqari itu cerdas, jenius. Alhamdulillah. Apa maknanya? Maknanya kalau pintu itu terbuka, berarti aku mempersilahkan fitnah masuk. Tapi kalau pintu itu didobrak, berarti aku menghalangi, tetapi aku terbunuh. Dan benar, beliau terbunuh. Setelah terbunuh Umar bin Khattab, berarti pintu fitnah terbuka. Dan kata Nabi, kalau pintu fitnah sudah terbuka dan pedang muslimin sudah mengenai muslimin, fala yurfa ila yaumil qiyamah, maka enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Kalau pedang muslimin sudah mengenai muslimin, maka tidak akan lagi terangkat sampai hari kiamat. Maka itu terjadi di masa Utsman ketika mereka memberontak dan membunuh Utsman. Setelah itu terjadi peperangan sampai hari ini. Di sekian negeri terjadi peperangan muslimin melawan muslimin. Dan itu barakallahu fikum sudah pernah diberitakan oleh Rasulullah SAW dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu bahwa fitnah perpecahan dan saling berperang antara muslimin akan terus terjadi. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Apa hukum berkhutbah pada hari ini? Kok berkhutbahnya? Barakallahu fikum, fardu alal kifayah. Harus ada yang khutbah. Adapun mendengarnya berselisih beberapa ulama. Sebagian mereka menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Sebagian lain mengatakan wajib. Dan saya cenderung kepada wajib, karena Nabi sampai berkata, keluarkan semua termasuk wanita-wanita pingitan. Wanita pingitan, wanita yang tidak pernah keluar rumah, dipingit. Ketika Id harus keluar. Benar. Salat ataupun tidak salat. Bayangkan, yang tidak salat pun disuruh hadir. Berarti sangat ditekankannya masalah hadir salat Id. Mandi Jumat untuk orang yang tidak salat Jumat pada hari Jumat karena udzur. Yang saya pahami wallahu taala alam, perintah mandi Jumat untuk berangkat Jumat. Perintah mandi Jumat adalah untuk berangkat Jumat. Man ghassala waghtasala wabakkara wabtakara. Siapa yang menyebabkan istrinya mandi, kemudian dia mandi, kemudian dia berpagi-pagi berangkat, mendapatkan demikian keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.